إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan dari risalah Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayah As-Sa'idah. Beberapa upaya yang berfaedah, sarana yang berfaedah untuk meraih kehidupan yang bahagia. Faslun, fasal berikutnya pada halaman 18. Yang kelima, di antara sarana yang kelima, faslun, wa min akbaril asbabi lin syirahi sadri wa tumakninatihi al ikfaru min zikrillah wa min akbaril asbab. Dan di antara sebab-sebab yang paling besar pengaruhnya, lin syirahi sadri, untuk melapangkan dada, wa tumakninatih, dan untuk supaya tenangnya hati. Di antara sebab-sebab yang terbesar pengaruhnya, agar supaya dada semakin insyirah, lapang, wa tumakninatih, tenang. Apa itu? Al-iktharu min zikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Fa inna lidzalika ta'siran ajiba. Fa inna lidzalik, maka sesungguhnya pada perkara itu, yakni memperbanyak berzikir, ta'siran ajiba, pengaruh yang menakjubkan, memiliki taksir, pengaruh yang menakjubkan. Fi insyirahis sadri wa tumakninatih, di dalam lapangnya dada, menjadikan lapangnya dada, insyirah, lapangnya dada, wa tumakninatih, dan tenangnya hati. Tidak gelisah, tidak goncang, tidak sedih, tidak galau. Wazawalu hammi wa ghammi, menjadi sebab zawal, lenyapnya, hilangnya, sirnanya hammi, kegundahan, wa ghammi, kesedihan, kekacauan jiwanya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala ketahuilah bidzikrillah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, akan menjadi tenang, lapang, tenteram hati-hati manusia. Pada ayat sebelumnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka itu tatma'innu qulubuhum. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang hati mereka itu tenang. Dengan sebab apa hati orang mukmin tenang? Bidzikrillahi. Dengan sebab mengingat Allah. As-Sinasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, ala bizikrillah, ketahuilah bahwa mengingat Allah itu akan menjadi tatmainul qulub, ae maksudnya yazulu qalquha, ae yazulu qalquha, hilang kegoncangan jiwanya. Wa itma nanuha wa tahduru afrahuha, juga akan hilang kegoncangan jiwanya. Tayib wa tahduruha, dan akan hadir afrahuha, kegembiraan, walazatiha, dan kelezatannya. Ketika dzikir akan hilang kegoncangan jiwanya, akan hadir afrahuha walazatiha, kegembiraan dan kelezatannya. Ini pengaruh zikir. Diterangkan dalam tafsir As-Sa'di, zikir itu yang pertama bisa maknanya menyebut Allah. Tasbih, tahmid, takbir, semua itu makna berzikir. Dan ini benar-benar akan mendatangkan ketenangan. Hatinya akan tenang, damai, tentram. Sebagaimana kisah adalah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memiliki alat penumbuk gandum. Kalau zaman sekarang pakai apa? Blender apa? Tidak punya alat penumbuk gandum. Harus merawat Hasan Husain. Maka karena dia dalam kondisi demikian, datang menemui bapaknya Rasul dan meminta pembantu, karena Ali tidak mampu bayar ngongkosin tukang numbuk gandum, tukang nguci baju, tidak punya biaya yang seperti itu. Datang menemui abinya supaya abinya bisa nyarikan khodim, pembantu. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi keduanya. Ala adullukuma, maukah aku tunjukkan kepada kamu berdua ala ma huwa khair minal khadim, perkara yang lebih bagus daripada pembantu yang diminta tadi. Apa yang dibimbing oleh beliau? Bacalah subhanallah salasan wa salasi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. 100 sebelum tidur. Nah ini berzikir ketika sudah larut malam, mau tidur, badan letih-letih, ya, tangannya perih, mencuci, tidak pakai mesin, numbuk gandum, kakinya juga capek kesana kemari sambil berzikir mau tidur. Ini kata Syekh Utsaimin, fa inna hadza yu'inu al-insan fi qada'i hajatih. Zikir itu akan menolong dia untuk menyelesaikan tugasnya. Tahu tugas ibu rumah tangga? Urusan dapur, kasur, sumur itu bisa 24 jam dengan anaknya. Ini membutuhkan energi yang kuat yang bisa membantu dia supaya ringan, kata Syekh Utsaimin, adalah berzikir. Zikir, ingat Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, mensucikan Allah, jadi hatinya tenang. Tapi kalau tidak zikir, sambil lihat atap rumah, sambil mikir tetangganya yang pembantunya 5, ya, ya tidak selesai urusan, lisah. Tapi kalau zikir, tenang, ditolong besok pagi menyelesaikan pekerjaan yang berat. Masya Allah, luar biasa, hatinya tenang, urusannya beres. Luar biasa faedah zikir. Demikian pula orang-orang fakir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, dzahaba ahlu dusur, orang-orang fakir muhajirin, orang hijrah dari Mekah ke Madinah, mendapatkan kefakiran yang luar biasa, tidak punya rumah sebagiannya. Mereka sebagiannya punya baju 1 atau 2. Fakir. Dalam kondisi demikian mereka melihat orang-orang kaya, dzahaba ahlu dusur, orang-orang yang berharta telah pergi membawa pahala. Bidarajatil ula, membawa derajat yang tinggi dengan harta mereka. Wa na'imil azim, nikmat yang besar. Yusallun, mereka sholat. Kama nusolli, seperti kita sholat. Orang kaya bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh. Mereka bisa sholat seperti kita sholat. Yasumun kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Walahum fadlun minal mal, mereka memiliki kelebihan harta. Mereka pun yahujun wa ya'tamirun, haji, umrah, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Akhirnya mereka datang menemui Rasul, mengaduhkan nasib mereka. Tidak bisa ngejar amalan orang kaya ini, haji, umrah tiap bulan, infak macam-macam dikeluarkan. Barakallahu fikum. Maka Nabi mengingatkan, ala u'allimukum syai'a, maukah aku tunjukkan, saya ajarkan sesuatu yang kalian qad yakun bihi man sabaqakum, kalian akan mendahului orang-orang yang telah mendahului kalian. Kalian akan mengalahkan orang yang mendahului kalian. Watasbikun bihi man ba'dakum, tidak akan dikejar oleh orang sebelum kalian. Iya. Walayakun ahadun afdal minkum, tidak ada yang lebih afdal dari kalian kecuali yang berbuat seperti kalian. Apa itu? Setiap selesai sholat wajib baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu bisa mengejar mereka. Orang di belakang kalian tidak bisa ngejar kalian. Manfaatkan waktu berzikir. Kadang zaman sekarang orang kaya lagi sholat saja sudah apa itu HP-nya sudah pesen sudah tidak muat, sudah sudah tidak muat ini pesanannya, sehingga untuk membuka itu langsung rek banyak banget. Muzikir hilang. Pak antum tidak punya HP, tidak ada yang masuk, tenang. Dada bunyi kring-kring-kring. Pikir, tenang. Itulah kenyataan yang ada. Kadang orang kaya HP-nya sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ini khusus yang luar negeri. Di dalam negeri. Ini yang keluarga. Yang ini relasi. 4. Salah. Sehingga untuk zikir berat. Antum sudah tidak punya HP kok berat zikir. Apa yang bikin berat? Aneh. Barakallah. Kejar mereka dengan zikir tadi. Tenang hatinya. Aku kok tidak kaya-kaya ya. Seperti orang kaya itu saya ingin sedekah, ingin ini, ingin haji, ingin umroh. Belum tentu. Kalian bisa mencapai itu. Sekarang berbicara yang mampu saja. Apa itu? Zikir. Bisa mengejar orang kaya yang sedekah, yang mereka haji, yang mereka umroh. Kejar dengan zikir tadi. Barakallah. Hati jadi tenang. Barakallah. Jangankan ketika dalam kondisi tenang, dalam kondisi perang. Allah ingatkan ketika perang menghadapi musuh, apa yang Allah ingatkan? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau kalian bertemu dengan musuh, kokohkan kalian, jangan mundur. Wadhkurullaha katsira, berzikir yang banyak, zikir yang banyak. Sucikan Allah, tasbih. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Lihat. Kemenangan tadi diperoleh dengan banyak berzikir di antara zikir. Termasuk zikir apa? Baca Quran. Kila kata Syekh As-Sa'di, termasuk berzikir kepada Allah ialah membaca Quran. Ada yang mengatakan demikian. Semakin tenang hatinya manakala dipahami dan diyakini apa yang dibaca. Baca Quran tahu maknanya, semakin asik. Kata Utsman, "Lau tahurul qalbu ma syabi'a min kalamillah." Kalau hati manusia itu bersih, ma syabi'a, tidak akan kenyang. Dia akan terus merasa lapar. Min kalamillah, dari membaca kalamullah. Kadang baca qul huwallahu ahad 3 kali sudah kenyang. Cukup. Jangan-jangan hati kamu tidak bersih ini. Ya barakallahu fikum. Cobalah. Kalau hati itu bersih, kata Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, ma syabi'a min kalamillah, tidak akan pernah kenyang. Satu juz rampung, juz kedua. 30 juz rampung, dari depan lagi. Terus. Ini para salaf. Kadang kita yang bikin tidak tenang, HP tidak ada yang masuk. HP kok tidak ada bunyi, tidak ada yang masuk ini. Gelisah. Seharusnya tidak seperti itu. Barakallah. Fali zikrillah, kita lanjutkan. Fali zikrillahi asarun azimun. Dan dalam berzikir kepada Allah, asarun azimun, pengaruhnya besar. Fi husuli hadal matlubi, dalam memperoleh perkara yang dicari ini. Li khasiyatih wa lima yarjuhul abdu min sawabihi wa ajrih. Bagi orang yang memang khasiatih, dia sangat mengkhususkan dengannya, banyak berzikir. Walima yarjul abtu, dan disebabkan apa yang diharapkan, yarjuhu, diharapkan oleh hamba dengan berzikir dapat pahala, min sawabih, berupa pahalanya, wa ajrihi, balasan dari sisi Allah azza wa jalla. Naam, orang membaca zikir diberi oleh Allah balasan di samping pahala di dunia, di akhirat. Iya. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim pagi, sore, atau malam, apa kata Nabi? Di dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada bahaya sedikit pun baginya. Dibaca, bukan ditulis di kertas, Bismillahirrahmanirrahim, kasih minyak zafaron, dikasih apa namanya, mori, kertas apa, kain putih, dijahit, dikalung kayak di leher. Itu udah bawa ketenang. Dibaca pagi sore. Kata Nabi, lam yadurruhu syai. Tidak ada bahaya begini. Ini di dunia. Ini yang dibaca. Jangan mantra-mantra yang tidak diajar oleh Nabi. Doa yang syar'i, zikir. Belum nanti pahala di akhirat. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Seperti memerdekakan apa? Budak. Memerdekakan budak itu biaya. Tapi sudah kan baca tadi, diberi pahala seperti itu besar. Bahkan kanzun, simpanan surga adalah di antara zikir kepada Allah. Sehingga orang itu bersemangat berzikir dengan pahala janji yang Allah telah janjikan. Baik. Sebab yang keenam. Wa kadzalik, sebab yang berikutnya yang keenam, barakallahu fikum. Wa kadzalika at-tahaddusu bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah. Demikian juga tahaddus, menceritakan bi ni'amillahi, dengan nikmat-nikmat Allah, al-zahirati wal batinah, yang nampak dan yang tersembunyi. Yang nampak sehat, anak, harta, itu nampak. Punya teman yang baik, nikmat. Kata para ulama, termasuk nikmat yang besar atas hamba diberi teman yang baik. Nikmat yang zahirah. Wal batinah, yang tidak nampak, iman, Islam, ihsan, yakin, tawakal, ikhlas, ini adalah nikmat. Fa inna ma'rifataha wa tahaddusa biha yadfa'ullahu bihil ham wal gham. Maka sesungguhnya ma'rifataha, mengenal nikmat, wa tahaddusa biha, menceritakan dengan nikmat, yadfa'ullahu bihil ham wal gham, Allah Ta'ala akan menjadikan, Allah akan tolak dengannya, Allah akan yadfa'u, akan tolak dengannya, alham wal gham, kecemasan, kesedihan yang menimpa dirinya. Bihaisul abdu ala syukri, di mana yahusul abdu ala syukri, dan menghasung hamba untuk bersyukur, alladhi huwa arfa'ul maratib wa a'laha, yang itu syukur itu merupakan arfa'ul maratib, tingkatan yang tertinggi. wa a'laha hatta walau kana al-'abdu, sekalipun hamba itu fi halati faqrin au maradin au ghairihim, sekalipun walau kana al-'abdu, sekalipun hamba itu fi halati faqrin, dalam kondisi fakir, kurang dunianya, au maradin, atau sakit badannya, al ghairiha, atau yang lainnya, mungkin yang sakit anaknya, istrinya, keluarganya, min anwa'il balaya, dari berbagai macam al balaya, ujian-ujian. Ya, jadi saya ulangi, diantara meraih kebahagiaan hidup ialah menceritakan nikmat Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata ulama, tahaddus bi ni'ah min syukrillah. Menceritakan nikmat Allah termasuk bersyukur. At-tahaddus bi ni'amillah min syukrillah. Menceritakan nikmat Allah itu termasuk syukur. Ya. Seperti Nabi, beliau mengatakan, ana Zaidu walad ibni Adam yaumal qiyamah, saya adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhra, dia menyebutkan ini, mengkhabarkan ini, wala fakhra, bukan sebagai kesombongan, cuman cerita khabar ini. Jadi pemimpin seluruh anak Adam, kira-kira tinggi bukan? Pemimpin di Purbalingga, kira-kira gimana? Wah, tinggi. Pemimpin di dunia, tinggi lagi. Ini Sayyid Walad ibni Adam, seluruh anak Adam. Bukan nikmat yang sangat besar? Diceritakan. Alhamdulillah. Antum jadi muslim, ngerti tauhid, ngerti sunnah, nikmat. Ceritakan. Ada istrinya, sekarang saya sudah ngaji, dikenalkan tauhid, lawannya syirik. Apa itu syirik? Ceritakan, ini nikmat besar. Jangan cuma kalau dapat mobil cerita, toh itu nikmat kecil. Coba Anda ceritakan nikmat ini, sunnah, beramal di atas sunnah, dapat pahala besar. Tahadus, nikmat yang batinah, tenang jiwanya, yang mungkin orang lain tidak tahu. Sebagaimana kata ulama salaf, lau alimal muluk wa abnaul muluk manahnu alaina lajalladuna walau bisuyu. Kalau para raja, anak raja ngerti, ini ulama yang ngomong, apa yang kita rasakan ini, la jalladuna bisuyuf, mereka akan meminta, memaksa untuk diberikan apa yang kita rasakan ini dengan pedang-pedang mereka. Ayo berikan apa yang kamu dapatkan. Tapi karena nikmat itu ada di dalam batin sana, yang bisa dirasakan oleh orang yang punya saja, orang lain tidak bisa merasakan. Sampai raja dan anak raja tidak bisa. Itu kata salah. Jadi kan hilang, sirna kegundahan. Fa inda fa innahu idza qabala baina ni'amillahi 'alaihi allati la yuhsalaha 'addun wala hisabun wa baina ma asabahu min makruhin lam yakun lil makruh ila ni'am nisbah. Apa maksudnya? Fa innahu idza qabala, maka sesungguhnya apabila seorang hamba qabala, menghadapi baina ni'amillah 'alaih, apa yang ada di antaranya berupa nikmat-nikmat Allah, allati la yuhsa, yang tidak terhitung, laha 'addun wala hisab, hitungan dan bilangannya, hitungannya sampai berapa, bilangannya nolnya berapa, la yuhsa, tidak diketahui jumlahnya, tidak terhitung bilangan dan jumlahnya. Itu nikmat Allah. Maka seorang hamba ketika menghadapi nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini, wa baina ma asabah, dibandingkan saat apa yang dihadapannya berupa musibah. Min makruh, berupa makruh, perkara yang tidak disukai. Lam yakun lil makruh ila ni'anisbah, tidak ada bagi perkara yang tidak disukai dibandingkan nikmat sepadan. Tidak ada sepadannya. Artinya apa? Kalau dihitung nikmatnya dari ujung rambut, orang tidak punya rambut, kepengen punya rambut, berobat sampai ke mana-mana, dari rambut aja dihitung. Sampai ujung kaki, orang tidak punya jempol kaki, malu kan? Sampai itu merasa suatu hal yang besar musibah bagi dia. Kalau dibandingkan, dihitung nikmat yang Allah berikan, musibah yang kecil itu tidak ada apa-apa. Misalnya dia naik motor, pleset, jentike, apa namanya, retak. Ini musibah kecil. Sebab jarinya ada berapa? Kaki ada 10, tangan ada 10 dikurangi 1. Masih banyak yang retak atau yang sehat? Terus 1. Coba kalau 1 jari harganya 1 juta. Ada yang mau jual jari 1 juta? Ini tak beli 1 juta. Atau mata dibeli 5 juta mau? Ada yang mau? Atau hidungnya diambil 1 separoh dibayar 10 juta mau? Ada yang mau? Berapa mahalnya milik antum yang di jasad itu? Atau jantung yang di dalam diambil, dibayar sekian miliar mau? Tidak akan mau. Coba dijumlah berapa angkanya. Baru musibah kecil, naik motor kepleset, jarinya retak, masuk rumah sakit, operasi, keluar dana 5 juta misalnya. Kecil dibandingkan jantung itu yang mahal. Itu orang mukmin. Tidak mudah berkeluh kesah. Dia sadar. Bal makruh, lihat, bahkan al makruh wal masaib, bahkan perkara yang tidak disukai, musibah-musibah, idza ibtalallahu bihal abdu, apabila Allah timpakan, ibtala Allah ujikan, biha dengannya al abdu kepada hamba, wa ada biha, dia tunekan apa yang tidak disukai, wadhifata sabr, menjadi tugasnya dia sabar. Wadhifah itu tugas. Orang kena musibah tugasnya apa? Sabar. Yang kedua, waridho, ridho. Dia diberi sehat dari Allah. Dia kena musibah, ujian dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Kenapa? Harus ridho. Jangan ridhonya kalau cuma diberi kesenangan saja. Fa in asabahu khairun nitma'an nabih. Kalau dia diberi kebaikan, tenang. Wa in asabahu fitnah, tapi kalau diuji, ditimpa suatu fitnah, in qalaba ala wajhih, berbalik wajah. Khasirat dunya wal akhirah, orang ini rugi dunia, rugi akhirat. Rugi sekali. Cilaka mencit, kata orang. Khasirat dunya wal akhirah. Itulah orang yang kata Allah, ya'budullaha ala harfin, ibadahnya cuma di tepian. Gampang pleset. Kalau ibadah rezekinya lancar, ibadahnya lancar. Kalau ibadah seret, mandek. Ini khasirat dunia wal akhirah. Justru ketika dia diberi makruh dan masoib, tugas dia yang pertama sabar, tugas yang kedua apa? Ridho. sehat dari Allah. Ditimpa suatu ujian datang dari sisi Allah, itu yang terbaik. Idza aradallah bi abdi khaira yusibu, hadis Bukhari. Kalau Allah menginginkan hamba itu baik, diberi apa? Tugas. Apa tugasnya? Menjalankan musibah. Pekerjaan tapi enggak enakan ya. Sakit gigi. Siapa yang mau? Lagi puasa, lauknya pakai gurame, sakit gigi. Jadi enak. Tapi itulah tugasnya dia saat ini, supaya dikurangi nikmatnya, supaya bersyukur. Alhamdulillah. Kok bersyukur? Ini tugas ketiga. Syukur. Kenapa syukur? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Penghapus dosa. Di sini. Kenapa bersyukur? Kata Syekh Utsaimin, penghapus dosa. Bukan hanya penghapus dosa, diberi pahala. Orang sedang dia sakit, sabar, ridho, syukur, diberi pahala surga. Barokallah. Ini tugas kita. Jadi tenang. Itulah sesungguhnya hamba yang lemah. Hanat wat'atuha. Hanat akan jadi ringan. Wat'atuha, langkah kakinya. Dia berjalan memanggul sabar. Sabar itu memang pahit kata orang. As-sabru kasibri. As-sabru kasmihi. Kasibri. Sabar itu seperti namanya, pahit. Murun madzaqatuhu. Pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi akibatnya lebih manis dari madu. As-sabru kasibri. Sabar itu pahit kayak jenenge. Apa yang di kita pohon kalau di jilat itu pahit apa namanya? Berantawali apa ya? Sibr. Jilat pahit. Itulah seperti gambaran penyair. As-sabru kasibri ka ismihi yani. Yang kedua, di samping ringan langkahnya, khaffat ma'unatuha, akan jadi ringan kesukarannya. Hal yang sukar jadi terasa ringan. Wa kana ta'mulul 'abdu li ajriha wa sawabiha. Kenapa langkahnya jadi ringan, kesukarannya menjadi ringan? Kana ta'mulul 'abdu li ajriha, karena hamba itu mengharapkan, menginginkan li ajriha, pahalanya. Wa sawabiha, upahnya. Upah pemberian Allah yang besar. Semakin besar, tinggi, kuat imannya, semakin berat ujiannya. Inna asyaddal bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya ya para nabi. Suma sholihun, kemudian orang soleh. Atau yang semisal. Iya. Jadi semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Wa ta'abbud lillah, yang ketiga, dia merasa ringan kesukarannya, langkahnya, karena apa? Di samping mengharap pahalanya, at-ta'abbud, ibadah kepada Allah. Bil qiyami, berupa melaksanakan tugas, wadhifah, tugas pekerjaannya apa? As-sabr waridho. Menjalankan tugas mulia, sabar dan ridho. Yada'ul asya'a al-marrata. Dia tinggalkan perkara-perkara yang marroh. Marroh itu pahit. Hulwatun, yang karena ingin meraih kemanisannya. Fatan siyahu halawata ajriha marorata sobriha. Fana siyahu, dia lupakan. Halawata ajriha, karena itu fatan siyahu, menjadikan lupa kepada orang itu. Halawata ajriha, manisnya upah dari Allah. Marorata sobriha, daripada pahitnya sabar. sabar. Pahala yang di depan mata itu melupakan pahit yang dia rasakan. Ya. Orang kalau minum obat, walaupun pahit, dokter mengatakan makan 3 kali. 3 kali pak makannya? 3-3. Saya punya teman sekali minum obatnya 10. 10. Seumur hidup. 10. Kali makan 10. Saya tanya gimana rasanya? Geleng-geleng. 10. Kadang naik, kadang turun, tergantung situasi badannya. Pahit. Kenapa dia mau menelan sesuatu yang pahit? Ingat pesan pak dokter. Makan supaya kamu terjaga kestabilan tubuhnya. Walaupun pahit, pahitnya lupa. Udah, rasanya kelalen sudah. Kalau ingat sembuhnya. Itu sembuh ya. Hilang rasa pahitnya. Itulah tugas mulia. Sabar dan ridho dan syukur akan menjadi sebab hilangnya kegundahan, kegelisahan. Tak kala seorang hamba diuji oleh Allah Ta'ala. Insyaallah sampai pada poin yang ke-6 dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah pada poin yang ke-7. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.